kodamnya. Emang ini jarak. Emang nggak tahu nggak apanya. Tapi pokoknya banyak senang ketawa ketawa. Yang lu baca kodok tadi itu aki. Iya. Kenapa lu baca berhenti? Saya terusin. Nggak ngomong bang, itu peraturan sekolah gimana sih, Nang? Oh, peraturan sekolah sih, Junang, ada loh. Ini dikasih. Belum masuk sekolah aja dikasih peraturan. Gila, gimana? Wah, ini tata tertib sekolah. Lain, sama nggak sama sekolah gue, coba? Lain, Din. Sekolah kan beda-beda. Bacain. Satu, diwajibkan masuk sekolah tepat pada waktunya. Tank pertama istirahat. Tank kedua istirahat. Tank ketiga pulang. Lu belajarnya kapan? Istirahat langsung pulang. Kedua, berhubung sekolah ini tidak berjendela dan berpintu, demi keamanan dan ketertiban, maka murid pria diwajibkan masuk ke dalam kelas lewat gorong-gorong. Jadilah tikus got. Bukan tikus. Dan untuk murid wanita diwajibkan masuk ke dalam kelas lewat genteng, agar mudah dilihatnya dari bawah. Ada yang putih, ada yang batik. Ada yang hitam nang, ada yang hitam angus banget. Itu kayak kacamata tuh gue rasa tuh. Tiga, dalam upacara sekolah, yaitu hari Senin dan Sabtu, diwajibkan memakai seragam putih-putih yang diikat bagian atasnya. Seragam pocong loh. Hari Selasa dan Jumat, diwajibkan tidak memakai apa-apa. Waduh. Nah, gue demen masuknya hari Jumat aja gue. Asik tuh. Terus? Empat, tidak dibenarkan berambut panjang atau gondrong bagi murid pria dan wanita kecuali yang mempunyai pitak. Wow. Dapat dispensasi. Woi, ya. Dispensasi yang pitak. Nah, yang mempunyai pitak 3 buah SPP diskon 50%. Waduh. Asik banget tuh. Asik. Ayo yang mau pitak silakan masuk sekolah. Bagi yang mempunyai pitak 16 buah mendapat beasiswa seumur hidup. 16. Wah, beasiswa boleh cuma pitaknya itu 16. 5. Bagi murid pria dan wanita diwajibkan berkuku panjang dan bergigi panjang. Kuku lah boleh lah, gigi. 6. tidak diperbolehkan membawa tetangga ke dalam kelas. Lagian siapa yang iseng sekolah buat tetangga? Nah ini yang tujuh, yang terakhir nih. Tidak diperbolehkan membawa buku porno kalau gambarnya tidak jelas. Jadi kalau jelas boleh. Itu yang bikin peraturan siapa? Tertanda penjaga sekolah Dudung Supeno. Lang aja yang bikin penjaga sekolah. Lu udah pernah denger gak? Gua kan ikut ini lomba karya ilmiah. Oh pernah, pernah, pernah, pernah. Gua juara mengharap dua nih. Masa sih? Iya. Juara mengharap dua? Juara mengharap dua. Coba, tuh. Karya ilmiahnya apa? Kutil dan pengobatannya. Wah. Ini. Keren, keren tuh Din, keren. Hebat dari ilmiah. Kutil tuh diambil dari nama panglima perang Mongolia, yaitu Wong Cutil. Wong artinya orang, cutil artinya berkutil. Kutil terdiri dari akar-akaran, yaitu akar tunggang, akar serabut, dan akar ginseng. Sifat-sifat kutil, kutil pemarah. Buset, kutil ada pemarah. Untuk menghadapi kutil pemarah, biasanya harus dengan ketenangan dan kesabaran, tak lupa juga dengan doa, karena kutil ini mengidap penyakit darah tinggi. Waduh, kutil punya perasaan. Kutil pemalu. Kutil ini termasuk kutil jinak karena sesuai dengan sifatnya yang pemalu, kutil ini selalu memalingkan wajah jika bertemu dengan kutil-kutil yang lainnya. Jadi dia berpaling muka. Pemalu. Kutil, aja... kutil punya kepala juga ya. Iya. Kutil pendiam. Kutil ini berbintang Scorpio dan mempunyai perasaan halus serta banyak diam daripada bicara. Sebaiknya kutil ini Anda tegur secara baik-baik agar tidak tersinggung perasaannya. Kutil yang suka bertengkar, ini termasuk kutil ganas dan yang sangat dibenci. Suka mengadu domba sesama kutil, egois, suka iri jika kutil yang lain mendapat porkas. Udah baru denger kutil masang porkas. Makanan yang harus dihindari alias dipantang jika ingin tidak berkutil. Satu, buah koktil, buah yang masih pentil, pentil, martil, dan til sebagainya. Nah, til sebagainya apa? Iya, pokoknya itulah. Gue juara mengharap dua nih. Lu juga dari sekolah, lu juara ya? Ah, juara. Juara. Karya ilmiah, juara mengharap tiga. Woy, juara mengharap tiga. Lebih rendah. Judulnya apa sih? Cara mengobati kebotakan pada rambut. Botak. Nih, akibat terjadinya botak. Terlalu banyak mikir. Terlalu banyak nyisir. Wah, makasih ya. Botak terlalu banyak nyisir. Coba nyisir sebulan lu setiap hari lu kalau enggak botak, ya terang aja lu nyisirnya pakai celurit ya botak. Nyisir ya pakai biasa aja. Terus terlalu sering main panasan. Oh, panas-panasan. Heeh. Gitu. Dan emang botak dari sononya nih. Oh, itu ada yang terakhir. Itu terakhir. Enggak usah diterangin tuh ya. Begitu lahir langsung botak. Iya. Kecabut rambutnya. Macem-macem botak nih. Oh, macam botak ada macam-macamnya. Iya, ada botak di sekitar jidat atau kening. Wah. Nyinggung perasaan gue tuh. Ini kan karya ilmiah. Itu dinamakan botak Phil Collins. Botak Phil Collins. Ya. Kemudian juga ada botak di antara kening dan otak belakang, alias botaknya di tengah. Oh. Itu betul. Namanya botak Ari Oncom. Dan ada juga yang botak di bagian samping dekat kuping. Kalau itu bukan botak namanya, tapi pitak. Gua tanya nih, lu memeriksa orang botak berapa orang nih? Oh, seluruh dunia. Terus? Penjelasannya, diambil kesimpulan bahwa botak lain dengan pitak, saudara-saudara. Tapi datang. Kalau botak adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja, jadi hukumnya makruh. Oh, botak makruh ya? Lu kenapa lari ke agama? Jika dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Waduh. Makanya kalau pengen dapat pahala botak aja. Sedangkan pitak adalah suatu perbuatan yang disengaja, jadi hukumnya haram. Pitak itu? Pitak. Pitak ini umumnya menyerang pada anak-anak usia antara 40 sampai 80 tahun. Nah, 40 sama 60 bukan anak-anak lagi. Lu ngawur. Terus cara-cara pengobatannya ada? Cara menghindari dari kebotakan dan kepitakan. Satu, hindari bau yang amis-amis seperti ikan asin, terasi, dan kentut ayam. Belum pernah dengar kentut ayam ya? Makanya tidur sama ayam sekali-sekali. Menekat lu. Dua, hindari jalanan yang macet. Hubungannya apaan? Tiga, menyeberanglah pada jembatan penyeberangan yang sudah disediakan. Ini hubungan sama botaknya apaan? Terus 4. Taati rambu-rambu lalu lintas. 5. Pergi haji jika mampu. Gua kira pengobatannya lu ah. Ngomong-ngomong si Ming kemana nih? Hei, waduh, wah, pada berisik pula di rumah Ming. Lu lapar, kagak lapar, kenceng aja suara lu Ming. Wah, baterainya baru Ming, apa kabar kau nang? Gila, kalau ngomong itu uratnya banyak banget. Urat apa kabel? Ya, urat apa kabel? Kabel dari urat. Ibu udah memberikan makan pada Ming dengan ini, dengan segar. Jadi Ming, ini, ngomong ini bebisik nih. Makananmu spek, kersi. Segini bebisik loh. Jangan sampai kedengeran tetangga loh. Gila bebisik segini. Pada ngobrolan apa itu? Ngobrolan? Oh, gue sih anak sekolahan lain. Ming dengar tadi dari kamar. Oh, karya ilmiah. Ming juga punya nih. Ini Ming pernah mendapat juara ini, undian harapan nih. Tadi? Orang juara mengharap lu undian harapan. Ya lu itu bikin apa? Makalah gue tentang kutil tadi. Kutil, budik. Menang tentang botak, kampungan. Lu apaan? Ilmiah, jerawat. Jerawat berasal dari kata juru rawat. Lu jangan sembarangan lu. Makanya juru rawat jerawatan loh. Iya, jerawat. Nah, tapi jerawat hanya tumbuh pada juru rawat. Juru rawat tidak pernah tumbuh pada jerawat. Jerawat mah kecil. Kenapa bab musababnya timbul jerawat? Nah, dikarenakan terlalu banyak makan makanan yang berminyak seperti patromak dan kompor. Karena kena abu gosok dan abu bakar. Kemudian kurang tidur. Dan karena ngebet sering ngimpi jarang keramas. Oh itu? Iya, jerawat itu. Oh, bisa timbul ya? Bisa timbul. Nah, jerawat itu secara akidahnya hanya boleh tumbuh di muka saja. Kalau jerawat tumbuh di lain tempat berarti dia telah melakukan tindak pidana. Bila ukuran jerawat tersebut lebih dari normal, maka itu disebut bisul. Nah, dia bersifat lebih dewasa dari jerawat dan pandai membawa diri dan tampak anggun bila tumbuh di ujung hidung. Bisul yang paling cantik adalah bisul yang mengandung lesung pipit. Nah, belum pernah lihat kan? Belum. Nah, begitu. Nah, sekarang Ming pun akan bertanya kepada kalian. Penyakit apa yang sederhana, ringan tapi merepotkan dan memalukan? Nah, baru ini timbul pertanyaan yang katanya. Bisul diketek kiri kanan, nggak bisa jalan, jalannya kayak rembo kan? Nah, dipencet bisa, pakai linggis. Pencetnya bakal linggis lu gila. Iya, sariawan. Sariawan, kecil, mengesalkan. Bisa diobatin, ya, pakai daun saga, sembuh. Kalau menurut Ming, penyakit yang sederhana tapi bikin malu, kejepit sleting. Kejepit sleting? Iya. Kejepit sleting sederhana tapi bikin malu. Diangkat ke atas kita teriak. Diturunin ke bawah kita ngejerit. Ya diminyakin. Diminyakin sembuh kagak licin aja. Oh iya. Iya benar ya? Iya. Mau minta tolong mending kalau teman kita yang datang. Coba kalau ibunda yang datang kita malu. Ngomong-ngomong yang kejepit apaan? Lu pakai nanya yang kejepit apaan? Yang kejepit apaan? Masa kuping? Kapan kuping pakai celana? Udah pada belajar lu, pada nyontek aja lu. Ya gak apa-apa, orang juga yang lain nyontek. Enggak, gue tau sok nih, sok apa? Apa? Emang kalau, ini siapa sih namanya? Lupa melulu nih anak. Ember. I unang, i gitu, i gak CSI. Kalau emang, kalau sekolah naik apaan? Naik apa? Naik lift. Buset. Saking kayaknya naik lift. Lift kan jalannya ke atas. Sama mau ke langit. Mana mungkin. Tapi mungkin. Sok kaya. Emang sok miskin loh. Masa sekolah naik lift? Kalau dia sih biasa. Namanya anak mama. Diantar sama mama. Pakai mobil-mobil yang totol-totol. Apaan totol-totol? Iya. Warnanya. Lu diantar siapa nang? Unang mah naik perempuan. Ah masa emang naik perempuan? Ih jorok. Lu gimana sekolah masa naik perempuan? Iya dari rumah Unang digendong sama mama Unang. Oh iya bener naik perempuan. Iya. Ya ampun pikir. Unang ih gitu. Gua rasanya dilepas aja sih Ming sih. Enak aja lu. Gua enggak boleh kemana-mana, apalagi udah mulai balik Ming kagak puh di ini pingit sama ibunda enggak boleh liar. Bu, gua ditegur perempuan aja diomelin perempuannya sama ibunda. Iya. Ibunda gua cemburu dia pengen kawin sama gua. Ibu tiri. Ya gua tanya lu sekolahnya itu. Ya kalau Ming berangkat, diantar oleh ibunda naik sepeda. Pulangnya dijemput. Kalau pulang kagak dia antar. Dijemput apa? Dijemput sama anjing pelacak 7. Terus ketahanan lah. Lo kan udah tahu mama gue profesinya apa? Oh, profesi orang tua. Oh, mama gue sih keliling luar negeri terus jualan permata, batu-batu. Ya, batu permata, intan segala macam. Kemarin jualan batu akik sama itu, batu asahan kagak laku. Kalau Unang? Unang. Mal? Enggak kerja emaknya. Enggak kerja. Enggak. Terus kerjanya apa? Nyopet. Emak nyopet. Kebangetan lah. Hebatan di bunda Mingdong. Enggak sih, emang nih ada emaknya enggak ya? Emang enggak punya emak. Orang dia lahir dari parasit kapal. Ika tahu sih Miing. Iya, abis ngembang mulu badannya. Kalau Miing dong, ibundanya hebat baru. Nanti onirin, kiper. Onirin. Siapa-siapa kita? Emang pengen belajar. Ika kapan mau belajarnya sih? Dari tadi. Tahu mau kapan belajarnya? Dari tadi melawak mulu loh. Emang mau belajar ah? Emang mau belajar matematik. Udah masing-masing belajar, udah baca lah. Iya, emang mau belajar. Sekarang pelajaran apa nih? Emang matematik. Ya kan belajar bareng ya bersama-sama tuh. Iya belajar bersama-sama. Ayo. Kok bahasa Inggris? Kalau belajar bareng satu Inggris, Inggris semua. Ini matematik nih Inggris nih ini. Wuh, norak loh. Kok bahasa Inggris? Sekolahnya lain-lain. Sekolahnya kan lain-lain. Besok ulangannya kan lain-lain. Lamang sekolahan Emon namanya apaan? Lamang sekolahan Emon? Rolls Royce. Wuh. Oh, lamang sekolahan gua Garfield. Keren. Masih kalah. Apaan? Lamang sekolahan Unang dong. Emak Unang sama bapak Unang lagi bertumpuk. Sok kaya no Rolls Royce bang. Lu gak ada lambangnya lu ini? Ada, ini menghina mulu nih mentang-mentang orang kampung sekolahnya gak ada lambang. Ada. Apaan? Apaan gambar? Lambang sekolah gua? Hah? Kutu. Kecil aman gak kelihatan. Gak kelihatan. Kalau kutu gambarnya udah ketik lagi. Dia sih sekolahnya kagak pakai kelager. Ya udah, Ming, lu pada belajar apa sih? Gua mau belajar. Nih sekolah Nunang nih besok ulangan bumi dan antariksa nih. Bahasa Inggris gua. Ming belajar baca. Emang belajar. Ah, lu baru belajar baca? Lu gua udah 6 tahun sekolah. Wow, baru bisa nyambung huruf. This is the pencil. Bumi dan antariksa dan ada bulannya, bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, Agustus. Bumi dan antariksa merupakan suatu gugusan bintang-bintang yang ada di bawah Bumi. Ini belajar kayak tahlilan lah. Ini lagi namanya juga belajar bareng. Belajar bareng gini. Ya, lu belajar dong, ganggu mulu kerjaan lu. Iya, iya. Akar dua ditambah akar bumi dan antariksa merupakan. Ini celana ibu Budi. Akar tiga. Celana ibu Budi, mereknya Rambo. Lu kebangetan lu, Ing. Itu apaan? Emang gimana? Itu ada di ulangan sekolah. Ini belajar nyambung. Belajarnya. Emang kenapa sih? Belajar yang bareng dong. Bareng itu udah bareng. Oh, ya, bareng. Itu tadi apa? Akar satu ditambah akar dua sama dengan akar ginseng apa apa? Iya. Iya emang baru bumi tahu. Dan antariksa merupakan akar tiga ditambah akar dua ditambah ada di supermarket. Ini nenek Budi. Nenek Budi pakai begi. Ing, lu aduh bacanya pelan-pelan dong, ganggu konsentrasi. Wah segitu udah bebisik gitu. Payan punya temen aku nih. Pelan-pelan. Eh ya, udah. Kayaknya. Ya udah sendiri-sendiri deh, sendiri-sendiri. Kayaknya kita biar lain sekolah juga kayaknya kompak banget ya. Ya iya emang sengaja dikumpulin sama produser jadi kompak. Kalau enggak gini kan kita ini aja gitu. Kos yuk. Kita nyewa kos aja. Kos yuk. Gua tidur di mikrolet. Ogang enggak usah. Kalau tiap hari pindah-pindah. Jangan sombong, kenek. Pindah-pindah, daripada statis tinggal di situ mulu, ngadepnya barat-barat mulu. Tuh ada nih. Ada iklan. Nah, yang satu sok kaya. Itu. Ajak aja biarin. Emon, kenapa? Biarin aja. Emon. Apa sih kos sih? Kos tuh gimana sih? Nyombongnya keribok ke samping aja. Yang boleh lihat portal miring loh. Masa kos aja enggak tahu. Enggak tahu, Emon enggak pernah kos sih. Kamu tahu biji durian enggak? Iya, tahu. Di mana nyarinya tuh? Buat makan dia. Ya di durian. Iya, lagi nyari biji durian masa di tukang durian. Ini ada ikan sembar. Nih. Terima kos anak-anak sekolah. Nah, boleh nih. Nah, boh. 50.000 per bulan. Kan engkos kan RT gua. Itu namanya engkos. Nih, engkos. Koset. Oh, lain. Koset, nulisnya koset. Koset, gua kira engkos Samsudin. 50.000 per bulan, kamar tidur lengkap. Nih, boleh nih. Makanan komplit, cuci mulut, semangka tanpa biji. Waduh, gua kira tukang semangka doang. WC dan kamar mandi. 50.000 gimana? 50.000. Mahal 50.000 sih. Mahal. Ini aja nih, ini ada yang 25.000 nih. Hah? Per bulan. Kamar tidur lengkap. Hah? Makan ala kadarnya. Cuci mulut jambu kelutuk. Waduh. Enak kagak itu, kesat doang, Nang. WC tanpa air. Wah, tayamum. Bagaimana ngebersihinnya? Tayamum. Masa kering melulu. Kita nyari airnya di mana? Airnya kagak ada di sini. Cari yang lain. Tapi emang tahun yang 10 ribu nih. Hah, cocok dengan ekonomi Ming nih. Enggak jadi adidin aja. Hah? Loh, kenapa? Habis dia gitu. Ya udah. Oh, kalau Ming ikut aja emang kagak ogah. Yang 10.000 rupiah tempat tidur pakai paku payung. Ampun, pakai paku payung. Yang tidur tukang sulap. Tukang sihir kali yang tidur. Ini orang gila kali ya menawarin gini. Makan tanpa minum. Gimana sih? Makan liur tadi ya, sama air tuban. Cuci mulut buah buni. Ampun. Aduh, ampun. Apaan? Waduh, habis makan nyengir semuanya. Hei, cuci mulut pakai buah buni. Iya. Enak kagak cemong gigi. WC strip kamar mandi. Ada lu WC-nya ada. Airnya ada di luar sejauh 1 km dari WC. Ih, sama aja bohong. Begini bentar. Jadi kita kalau mau ngambil air ngegang duluan. Kurang cocok ah. Kurang cocok. Itu namanya membawa penderitaan. Cari lagi yang lain. Ada, Ing. Ah, 5.000 rupiah tuh, Ing, ada ya? Ada. Ada enggak yang 3.000? Enggak ada lu. Hah? 3.000. Ada. 3.000 di kamar. Oh, 5.000 rupiah nih, ada nih. 5.000 rupiah coba. 5.000 ada. Mana? Tempat tidur lengkap dengan bangsatnya. Ya. Rumah tanpa dinding, tanpa atap. Bisa berpindah-pindah sesuai dengan penyerbuan dari Kamtib. Oh, itu yang 3.000. Oh, yang 3.000. Yang 5.000 nih, yang 5.000 nih. Tanpa tempat tidur. Ya, wah asik nih. Tanpa makan. Wah. Tapi dapat cuci mulut, semur jengkol sama pete. Iya lu. Oh. Hey, mau pada makan enggak? Cuman kagak ada apa-apanya nih. Ada lalap-lalapan doang. Wah, boleh makan. Ih, lalap. Makan dulu, makan dia. Enggak. Ih, kenapa? Lalap doang mau. Ih, jorok. Ini bikin apa nih? Emang lalap dari apaan? Coba. Emang kalau lalap kenapa? Lalap kan bikinnya datangnya dari mana? Dari pohon. Dari pohon kan, pohon dari mana? Dari tanah. Iya, tanah itu jorok. Sekarang Ming tanya, Emon kalau misalnya meninggal dikubur di mana? Emon? Ya. Di tanah? Jorok! Ih, enggak. Emon bangun lagi. Waduh!